Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimma hasala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'a Abi Jahlin anna hada ibta'a ajmalan min rajulin yuqalu lahu al-Irasi famata lahu bi athmaniha. Ini ada cerita lagi ya dari Abu Jahal ya, termasuk dari apa yang gangguan ya. Gangguan Abu Jahal kepada Rasulullah adalah Abu Jahal membeli beberapa unta dari seorang laki-laki yang dia dipanggil dengan Irasi. Kemudian Abu Jahal maksudnya menunda pembayaran ya. Sudah saatnya membayar tapi tidak dibayar. Faja rajulun majma' Quraisy yuradu minhum musa'adatan ala ahdi malihi. Kemudian ada seorang laki-laki yang mendatangi kelompok Quraisy ya. Ada seorang laki-laki yang mendatangi kelompok Quraisy, dia ingin menagih hutang Abu Jahal yang tidak membayar unta tadi. Fadalluhu ala Rasulillah liyansifahu min Abi Jahlin istihza'an. Kemudian orang-orang Quraisy itu dia menunjuk Rasulullah. Jadi lelaki yang datang ini sebenarnya tidak untuk menagih sendiri ya. Dia itu meminta bantuan, musa'adah ya, meminta bantuan kepada sekelompok Quraisy agar ia dibantu menagih hutang Abu Jahal. Kemudian kelompok Quraisy itu mereka malah menuju ke Rasulullah. Jadi ada orang bertanya, siapa di antara kalian yang bisa membantu saya? Ada salah satu orang di antara kalian, Abu Jahal, dia memberi unta tapi belum membayarnya. Saya minta bantuan agar ditemani menagih hutang. Siapa kira-kira yang bisa membantu saya? Kemudian sekelompok orang Quraisy itu menunjuk Rasulullah. Menunjuk Rasulullah ya, ini juga kurang ajar juga. Jadi mengatakan ada satu orang itu namanya Muhammad, itu bisa membantu kamu menagih hutang. Itu padahal kan Abu Jahal itu musuh bebuyutan ya. Malah Nabi Muhammad ditunjuk. Lima ya'lamunahu min af'ali dzalika syaki bir rasul. Jadi mereka mengetahui bahwa Abu Jahal itu benci sekali kepada Rasul, malah Rasul yang ditunjuk. Fatawa jaharul ilaihi wa talaba minhul musa'adah ala Abi Jahlin. Sehingga lelaki tadi yang mencari Rasulullah berjalan menuju rumah Rasulullah untuk meminta bantuan menagih hutang ke Abu Jahal. Maksudnya kalau Rasulullah mendatangi Abu Jahal kan, wah Abu Jahal kan senang sekali. Wah ini orang yang kubenci malah kesini ya. Fakharaja ma'ahu hatta dharaba 'alaihi babahu. Faqala man hadza? Qala Muhammad. Fakharaja muntaki'an launuhu. Kemudian setelah laki-laki itu menemui Rasul dan berkata tujuannya, maka Rasul ya siap, Rasul siap membantunya. Kemudian lelaki itu bersama Rasul, dia mendatangi rumah Abu Bakar, mengetuk pintu, Abu Lahab yang saya ceritakan, Abu Lahab bukan Abu Bakar. Kemudian mengetuk pintu dan Abu Lahab dari depan dia bertanya, siapa ya? Siapa itu? Maksudnya ini Abu Lahab masih ada di dalam rumah. Rasul dan orang tadi mengetuk pintu kemudian tanya, siapa di luar? Kemudian Nabi menjawab, Muhammad. Aku Muhammad. Fakharaja muntaqian launuh. Faqala Rasul, a'ti hadza haqqah. Ternyata Abu Jahal keluar membukakan pintu itu wajahnya pucat. Kemudian Nabi Muhammad langsung berkata kepadanya, hutangmu bayar. Jadi Nabi tidak bertele-tele ya, kamu punya hutang kepada orang ini, bayar hutangmu. A'ti hadza haqqahu. Faqala Abu Jahlin, la tabrah hatta ta'khudahu. Aku tidak akan mengingkari janji ya. Aku tidak akan mengingkari janji hingga dia mengambilnya. Falam yabrohir rajul hatta akhadha dainahu. Kemudian seorang laki-laki tadi dia mengambil haknya. Kemudian faqalat, Quraisy, wailak ya Abul Hakam, maraina mithla ma sunata. Jadi yang dikira orang Quraisy, Abu Jahal mau ngerjai Nabi, mau apa itu? Jahil ya, mau berbuat jahil kepada Nabi, ternyata biasa saja. Maksudnya selayaknya orang menagih hutang kemudian hutangnya langsung dibayar. Nah, itu tentunya membingungkan orang Quraisy. Loh, kamu itu gimana Abu Jahal? Why look ya Abul Hakam maraina mithla ma sunata. Kamu kok baik kepada Muhammad itu ceritanya bagaimana ceritanya? Qala wailakum wallahi ma huwa illa an daraba ala babi hatta samitu sautan mulitu min hurubah. Wah, ini dahsyat sekali ya. Kalian tidak tahu apa yang kurasakan. Dia mengetuk pintuku. Mengetuk pintuku itu suara ketukannya itu suara yang gimana ya? Suara yang memenuhi ketakutan. Jadi ketukan pintu Rasul itu bisa menjadikan Abu Jahal ketakutan. Maksudnya ketukannya itu walaupun ketukan biasa, tapi di telinga Abu Jahal itu ketukannya ketukan menakutkan. Wa inna fawqa ra'si fahlan minal ibil mara'aitu mithlah. Nah, itu seperti kejadian di saat mengganggu Nabi saat sujud itu. Di depan di atas kepalaku itu ada unta besar yang sangat besar siap memakanku. Jadi ini lagi-lagi malaikat Jibril mungkin ya. Pokoknya Abu Jahal itu dia menemui Rasul dalam keadaan ketakutan ya, karena melihat unta tadi. Jadi suara ketukan Rasul itu seperti suara naungan unta yang siap memangsa. Wa min jama'atil mustazin Abdullah bin Ibnu Abdul Muthalib, Ibnu Abdul Muthalib. Ini sudah selesai cerita Abu Jahal ya. Sekarang Abu Lahab. Termasuk kelompok yang menghina Rasul ya adalah Abu Lahab ya, putra dari Abdul Muthalib, amu Rasulillah, paman dari Rasul. Ini sebenarnya juga cobaan yang berat bagi Nabi ya. Pamannya sendiri malah menjadi musuh, itu bayangkan saja ya. Kana asyadda alaihi minal aba'id. Walaupun Abu Lahab adalah paman Nabi, tapi dia memusuhi Nabi lebih besar daripada orang-orang yang tidak saudara, daripada orang-orang yang tidak kerabat. Fakana yarmil qadra ala babih li'annahu kana jarun lahu. Jadi Abu Lahab itu sering melemparkan kotoran di depan pintu rumah Nabi. Ya karena tetangga. Abu Lahab itu tetangga Nabi. Fakana Rasul yatrohu wa yakulu ya bani Abdi Manaf ayu jarin hada. Dan setiap kali Nabi menemukan kotoran di depan rumahnya, ya diambil, dibersihkan, kemudian mengatakan, ini tetangga macam apa seperti ini. Wa kanat tusyarikuhu fi qabbihi amalihi zaujuhu Ummu Jamilah bintu Harb binti Umayyah. Dan seorang yang membantu menyakiti Nabi adalah istrinya sendiri, yaitu Ummu Jamilah. Ummu Jamilah ini kunyah ya, putri dari Harb bin Umayyah. Fakanat katsiran ma tasubbu Rasul sallallahu alaihi wasallam wa tatakallamu fihi bin Ma'im wa hususan bada anna jala fiha wa fi zaujiha suratu Abi Lahbin. Jadi seperti penjelasan sebelumnya ya, bahwa istri dari Abu Lahab itu banyak sekali, sering sekali mencaci maki Rasul ya, mencaci maki Rasul, berkata kasar kepada Rasul. Dan dia sering mengadu domba, membuat kebohongan-kebohongan. Maksudnya Rasul tidak melakukan, tapi dia membuat cerita bohong seputar Rasul, cita-cita yang menghina Rasul. Apalagi setelah ayat Quran turun yang menceritakan dirinya dengan Abu Lahab, yang menceritakan Abu Lahab dengan istrinya itu, dia semakin marah, semakin gencar membuat kebohongan-kebohongan kepada Rasul. Soal minal mustazin ini kita teruskan di video setelahnya ya.